Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-77 sampai yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina. Apakah engkau melihat orang kafir terhadap ayat-ayat kami? Wa qala la utayanna ma law walada. Dia berkata, sungguh aku akan diberi harta dan anak. Attala al-ghaiba. Apakah dia mengetahui perkara ghaib? Amittakhadha inda rahmani ahda. Ataukah dia telah mengambil kesepakatan di sisi ar-Rahman? Kalla sanaktubu ma yaqulu. Sekali-kali tidak. Kami akan mencatat ucapannya. Wa namuddu lahu minal adzabi madda. Dan kami akan melamakan azab untuknya. Wa narithuhu ma yaqul. Dan akan kami warisi ucapannya. Wayatina farda, dan dia datang menghadap kami dalam keadaan seorang diri. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi ay afala tata'ajjabu min halati hadzal kafir alladzi jama'a baina kufrihi bi ayatillah wa da'wahu al-khabira annahu sayu'ta fil akhirati malan wa walada ay yakun min al-jannah hada min a'jabil umur falau kana mu'minan billah wa da'ahadid da'wah lasahulal amru. Artinya, apakah engkau tidak heran terhadap keadaan orang kafir? Dia itu menggabungkan antara mengkufuri ayat-ayat Allah dan mengucapkan pengakuan yang sangat besar, yakni nanti di akhirat orang kafir itu akan mendapatkan harta dan anak. Yakni akan menjadi ahlul jannah. Ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Seandainya dia itu mukmin yang beriman kepada Allah kemudian mengucapkan pengakuan semacam ini, maka urusannya mudah. Wa hadhil ayatu wa in kanat nazilatan fi kafirin muayyanin fa innaha tashmulu kulla kafirin za'ama annahu al-haq wa annahu min ahlil jannah. Ayat ini sekalipun diturunkan tentang orang kafir tertentu, tapi sesungguhnya ayat ini mencakup semua orang kafir yang mengklaim di atas kebenaran dan mengaku termasuk ahlul jannah. Qala Allahu tawbihan lahu wa takziban attala al-ghaiba ay ahata ilmuhu bil-ghaib hatta alima ma yakunu wa ana min jumlati ma yakun annahu yu'ta yawmal qiyamati malan wa walada amittakhadha inda ar-rahmani ahda annahu na'ilun ma qalahu ay lam yakun syai' min dhalik fa'ulima annahu mutaqawwilun qa'ilu ma la ilma lahu bih. Maka Allah Ta'ala berfirman menjelekkan dan mendustakan pengakuan orang kafir tadi. Apakah orang kafir itu mengetahui perkara gaib? Artinya apakah ilmunya meliputi perkara gaib sampai dia tahu apa yang akan terjadi padanya? Dan di antaranya akan terjadi padanya ialah nanti di hari kiamat dia akan diberi harta dan anak. Ataukah ada kesepakatan antara dia di sisi Ar-Rahman bahwa dia akan mendapatkan apa yang ia ucapkan? Artinya semua itu tidak ada buktinya sama sekali. Dan diketahui itu adalah omong kosong. Takawil. Dia berkata tanpa ilmu. Wa hadha taqsimu wa tardidu fi ghayati ma yakunu min al-izzam wa iqamatil hujjah fa innal ladzi yaz'amu annahu hasilullahu khairun indallahi al-akhirah la yahlu imma yakuna qawlu sadiran an ilmin bil ghuyubi al mustaqbalati wa qad ulima an hadha lillahi wahdah fal ahada ya'lamu shay'an min al mustaqbalati al ghaibiyyati illa ma atla'ahu Allahu ilahi min rusulih wa imma yakuna mutahidan ahdan indallah bil imani bihi wattiba'i rusulihi allazi ahidallahu di ahdihi wa awza'a annahum ahlul akhirah annajuna alfa'izuna fa'idan tafahadalil amrani ulima bidalika putlanu da'wah. Nah, pembagian semacam ini menunjukkan puncak dari kepastian dan iqamatul hujjah. Artinya, orang yang mengklaim akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah di akhirat tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, ucapannya tadi berdasarkan ilmu gaib yang akan datang. Dan sungguh telah diketahui bahwa hal ini hanyalah milik Allah saja. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu yang akan datang yang gaib. kecuali perkara yang Allah tampakkan kepada sebagian rasul-rasulnya. Kemungkinan yang kedua, dia memiliki kesepakatan di sisi Allah, yakni dia beriman kepada Allah, dia mengikuti rasulnya, yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang melakukannya, Allah Ta'ala menjadikan orang itu sebagai ahlul akhirah, yang selamat, yang beruntung. Jika salah satu dari dua perkara ini tidak terpenuhi, maka bisa kita ketahui bahwa klaim orang kafir tadi batil. Walihada qala ta'ala kalla ay laysal amru kama za'ama falaysa lil qa'idi ittila'un alal ghaib li'annahu kafir laysa indahu min ilmi rusul syai'un walattahada inda rahmani ahda likufrihi wa adam imanihi walakinnau yastahikku diddama taqawwalahu wa anna qawlahu maktubun mahfuzun liyujaza alaihi wa yu'aqaba wa lihada qala sanaktubu ma yakulu wa namuddu lahu minal adabi madda ay nazituhu min anwa'il uqubati kamasdada minal ghayu wa dalal. Sekali-kali tidak. Yakni perkaranya tidak seperti yang dia sangka. Orang yang mengucapkan tadi tidak mengetahui perkara gaib. Karena dia kafir. Orang kafir tidak memiliki ilmunya Rasul sedikitpun. Dia juga tidak mengambil kesepakatan di sisi Allah yang Maha Rahman. Karena dia kafir dan tidak beriman. Akan tetapi orang semacam itu justru berhak mendapat sebaliknya dari omong kosongnya tadi. Dan ucapannya tertulis dan terjaga untuk dibalas dan dihukum. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, kami akan mencatat apa yang dia ucapkan. Dan kami akan menambah lama azab untuknya. Yakni kami akan menambah untuknya dari berbagai macam hukuman. Sebagaimana dia menambah kesesatannya. Wa narithuhu ma yakul. Ay narithuhu ma lahu. Wa waladahu fayantaqiu minad dunya farda bila malin wal adin wal ansar wal awan wa yatina farda fayara min wahimil azabi wa alimil iqabi ma huwa jazaa'u amsalihi minadh dhalimin. Maka kami jadikan ucapannya itu hanya semata-mata warisan, yakni kami wariskan harta dan anaknya, kemudian dia mati, pindah dari alam dunia sendirian, tanpa membawa hartanya, tanpa membawa keluarganya, tanpa membawa pembela dan penolongnya. Dia datang menghadap kami seorang diri, kemudian dia melihat kerasnya adab dan pedihnya hukuman. Dan itu merupakan balasan untuk orang-orang zalim yang sepertinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Sababu nuzuli hadil ayah. Ma rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Min hadithi Masruq an Khabbab. قال كنت رجلا قينا wa kana li al-As ibni Wa'il dainun. Kuntu rajulan qainan. Baikof. Wa kana li al-As ibni Wa'il dainun. Fa'ataituhu ataqadahu. Fa'ataituhu ataqadahu. Faqala la wallahi la uqdika atau la aqdika hatta takfura bi Muhammad. Fakultu. La wallahi. La akfur. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. hatta tamuta thumma tub'asa. Hatta tamuta thumma tub'asa. Qala. Fa inni idza mittu. Fa inni idza mittu thumma bu'istu. Ciktani. Wali sama marun wawaladun. Wali sama marun wawaladun. Fa'ataituka. Fa'ataituka. Fanazalat fihi hadil ayah. Fanazalat fihi hadil ayah. Ila qawlihi azza wa jal farda. Fanazalat fihi hadil ayah. Ila qawlihi azza wa jal farda. Asbabun nuzul ayat ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Masruq dari Khabbab. Khabbab berkata, dulu aku adalah seorang laki-laki pandai besi, koinan, haddad. Saat itu ada orang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il punya hutang kepada saya. Lalu aku mendatanginya dan menagih hutang atau meminta dia melunasi hutangnya. Dia berkata, tidak demi Allah, aku tidak mau melunasi hutang kepadamu sampai kamu mau kafir terhadap Muhammad. Maka aku pun menjawab, tidak demi Allah, aku tidak akan kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kamu mati kemudian dibangkitkan lagi. Al-As ibn Wa'il berkata, sungguh, jika aku nanti mati kemudian aku dibangkitkan setelah kematian, kamu bisa datang kembali kepadaku. Saat itu, aku akan diberi oleh Allah harta dan anak yang banyak. Aku akan memberikan itu kepadamu. Maka turunlah ayat ini tentang Al-As ibn Wa'il. Sampai firman Allah Azza wa Jal, farda. Nah, jadi Al-As ibn Wa'id ini orang kafir yang sombong dan gaya. sudah hutang, enggak mau bayar, maksa agar yang punya uang kafir, bahkan ketika dibilang aku enggak akan kafir sekalipun kamu mati dan dibangkitkan. Dia malah menjawab, enggak apa-apa. Kalau aku nanti mati kemudian dibangkitkan dari kiamat, kamu bisa datang lagi menghadapku untuk menagih hutangmu. Saat itu aku akan punya harta dan anak, dan akan aku berikan kepadamu untuk melunasi hutang-hutangku. Ya, kafir sih itu. Ngomongnya kayak gitu ya. Nah, maka terulah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya itu ialah omong kosong. Ya. Emangnya dia tahu perkara gaib sampai dia bisa memastikan nanti dari kiamat akan punya harta dan anak? Emangnya dia telah melakukan amal soleh sampai menjamin dia sebagai ahlul jannah? Enggak. Yang pertama juga tidak, yang kedua juga tidak. Berarti itu ialah omong kosong. Ya. Sudah kafir, enggak bisa bayar utang, menghayal menjadi ahlul jannah. Nah, itu termasuk min ajabil umur. Perkara yang sangat apa ini? Mengherankan. Seandainya yang bilang itu adalah orang yang beriman, maka urusannya akan mudah. Karena orang yang beriman, mati dalam keimanan, pasti akan masuk surga. Nah, baik, ini asbabun nuzul ayat ini. Asani atau asaniyah, faedah yang kedua. Ilmu al-ghaibi lillahi wahdah. Fala ahada ya'lamu syai'an minal mustaqbalati al-ghaibiyah. Fala ahada ya'lamu syai'an minal mustaqbalati al-ghaibiyati illa ma atla'ahu wahu ilaihi min rusulih. Ilmu gaib itu hanya milik Allah saja. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui sedikit pun dari perkara yang akan datang yang gaib, kecuali yang Allah tampakkan kepada sebagian rasul-rasulnya. Nah, asalisah, faedah yang ketiga. Butlanu da'wa al-kafiri alladhi za'ama annahu min ahlil jannah. Wa anna qawlahu maktubun mahfudun. Wa anna qawlahu maktubun mahfudun liyujaza alaih wa yu'aqaba. Butlanu da'wa al-kafir alladhi za'ama annahu min ahlil jannah wa anna qawlahu maktubun mahfudun liyujaza alaihi wa yu'aqaba. Batilnya klaim orang kafir yang menyangka bahwa dia adalah ahlul jannah dan bahwa ucapannya tadi akan ditulis dan dijaga untuk dibalas dan diberi hukuman. Baik. Sanak tubuh ma yakulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Kami akan mencatat apa yang ia ucapkan dan kami akan membuat lama azab untuknya. Al-Faidah itu Ar-Rabi'ah. Anna mamata alal kufri. Anna man mata alal kufri. Fa'innahu min ahli nar. Khalidan fiha. Orang yang mati di atas kekufuran, maka dia adalah ahlun nar. Dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Naam. Wa ya'ti rabbahu fardan. Dan dia akan mendatangi Rabbnya sendirian. Bila malin wala ahlin wala ansorin wala a'wanin. Tanpa membawa harta, tanpa membawa keluarga, tanpa membawa pembela dan penolong. Nah, wal iyadz billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal semacam itu. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah taala melindungi kita semuanya dari neraka. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taib. Wallahu Ta'ala al-bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.